أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم Surau TV Inspirasi Keluarga Islami. Zakah Babun fi ikhrajiz zakah Bab di dalam pembahasan mengeluarkan zakat. Inna min ahammil ahkamiz zakati ma'rifati masrifiha syar'i. Litakuna waqi'atan mawqi'aha mawasilatan ila mustahaqqiha hatta tabra'a bidzalika dhimmatud dhabi'. Di antara ketentuan-ketentuan zakat yang penting untuk diketahui adalah mengenal tempat mengeluarkan zakat secara syar'i. Artinya mengenal siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Kenapa penting untuk mengetahuinya? Agar zakat tersebut tepat sasaran. Dan agar zakat itu sampai kepada orang yang berhak. Dengan demikian, terlepaslah tanggung jawab orang yang membayar, yang mengeluarkan zakat. Yakni, tanggung jawabnya terbayarkan, kewajibannya terbayarkan. Sebab kalau tidak tepat sasaran, boleh jadi tanggung jawabnya tidak terbayarkan. Memberikan zakat tidak kepada yang berhak, zakatnya tidak sah. Jika zakat tidak sah, berarti kewajiban mengeluarkan zakat masih tetap ada. Maka ini penting kita harus ketahui. Apakah orang yang kita berikan zakat itu memang orang yang berhak untuk menerima zakat atau tidak. Fa'lam ayyuhal muslim, ketahuilah wahai muslim, annahu tajibul mubadaratu fi ikhrajiz zakati fawra wujubiha fil mal. Ketahuilah bahwasanya wajib disegerakan mengeluarkan zakat ketika kewajibannya sudah ada. Sudah aja ada wajib apa jatuh tempo, wajib segera dikeluarkan zakatnya, jangan diundur-undur. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wal amrul mutlaq yaqtadil fawriyah, perintah secara mutlak, secara umum, berkonsekuensi penyegeraan untuk penunaiannya. Jadi kalau seandainya perintah aja sudah, berarti segera lakukan. Kecuali kalau ada perintah yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma khalatat as-sadaqatu malan illa ahlakathu. Akhrajahu al-Baihaqi. Tidak ada satu harta pun yang bercampur baur dengan sedekah atau zakat kecuali zakat itu akan membinasakan atau merusak harta. Jadi kalau kita lihat zakat itu apa tadi? Yang zakat itu apa? Juz'un, yaitu bagian dari harta yang wajib dikeluarkan, itu namanya zakat. Bagian dari harta, berapa bagiannya? 2,5%. Ya, 2,5% ini dari harta kita, jika dia masih bercampur baur dengan harta yang lain, harta yang lain itu bisa merusaknya. Kalau kita bawa misalkan dalam tubuh kita, setelah kita makan, apa yang harus kita keluarkan? Kotoran. Ketika kotoran itu tidak dikeluarkan, maka dia menjadi penyakit. Begitu juga zakat. Zakat apabila sudah wajib, dia menjadi kotoran zakat, kotoran harta. Jika dia bercampur dengan harta yang bersih, kotorlah harta itu jadinya, rusak jadinya. Walianna hajat al-faqiri tastad'i al-mubadarata bidaf'iha ilaihi. Karena kebutuhan orang fakir menuntut untuk segera diberikan kepada mereka. Wa fi ta'khiriha idrarun bihi. Maka di dalam mengundur-undurnya, mengulur-ulurnya, itu adalah memudaratkan orang fakir. Dia seharusnya sudah harus dapat uang, lalu diundur-undur. Ya, akhirnya enggak dapat uang. Kan mudarat. Ya, mencelakakan orang fakir. Seharusnya dapat, taunya tidak dapat. Walianna man wajabat alaihi 'urdatun lihulul al-awa'iqi at-tari'ati kal-iflasi wal-mauti. وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. Karena orang yang kemungkinan ditimpa oleh sebuah kondisi dengan datangnya penghalang-penghalang dalam mengeluarkan zakat, seperti kebangkrutan, ketika nyoba dopiti lah wajib zakat, enggak dikeluar-keluarkan. Mungkin boleh jadi beberapa hari setelah itu dia bangkrut, tapi enggak ada uang. Wajibkah dia mengeluarkan zakat? Wajib. Karena itu hutang kepada Allah. Wa dzalika yuaddi ila baqaiha fi dhimmatihi. Kondisi itu akan menyebabkan dia tetap di dalam punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia kaya enggak keluarkan zakat. Oh, nantilah. Setelah itu ternyata ada sesuatu yang menyebabkan dia bangkrut. Apa? Rumahnya mungkin terbakar, usahanya mungkin yang rugi. Sementara ini sudah jatuh tempo di awalnya. Ya, sudah jatuh tempo. Ketika sudah jatuh tempo, jadi sudah sebagai tercatat sebagai hutang yang harus dia bayarkan kepada Allah. Nah, kalau dia tidak bayar, ternyata dia jatuh kepada kemiskinan, setelah dia wajib zakat, berarti kewajiban itu masih terbebani pada dirinya. Walianna al-mubadarata bi ikhrajiha ab'adu 'an ash-shuhhi wa akhlasu lidh-dhimmati wa huwa mardhatun lir-rabb. Karena menyegerakan pengeluaran zakat akan lebih menjauhkan dirinya dari sifat tamak. Ya. Segera dia mengeluarkan zakat itu lebih jauh dari sifat tamak. Dan lebih melepaskan dia dari tanggung jawab. Ya, lebih melepaskan dia dari tanggung jawab dan dia itu diridhai oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wajib zakat, langsung keluarkan zakatnya. Berarti sifat tamak, kikir, pelit itu hilang dari dirinya. Gak ada. Sebab orang yang tamak, pasti dia rakus, orang yang pengen gak mengeluarkan hartanya sama sekali. Tidak mau pengen mengurangi. Nah, begitu juga dengan dia membayar segera, tanggung jawab dia yang ada pada pundaknya, kewajiban dia yang ada pada pundaknya, terlunasi. Dan perbuatan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falihadhil ma'ani yajib al-mubadaratu bi ikhraj az-zakah. Karena filosofi di atas. Karena makna yang terkandung di atas. Ya, maka wajiblah menyegerakan di dalam mengeluarkan zakat. Wa'ada muta'khiriha illa li darurah, dan tidak boleh mengulurkannya, mengundur-undurkannya kecuali dalam kondisi darurat. Kama law akharaha liyadfa'aha ila man huwa ashaddu hajatan. Seperti dia mengakhirkan pembayaran atau pengeluarannya karena dia ingin membayarkan atau memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalkan di kampungnya orangnya miskin. Tapi dia perlu harus ada sedikit atau menunggu atau apa, ada yang fakir. Fakir itu lebih rendah lagi dari miskin. Nah, mungkin dia butuh waktu sedikit untuk pembayarannya karena dia mencari ada orang yang lebih mementingkan atau lebih yang memerlukan. Au li ghaibatil mal, atau disebabkan hartanya enggak ada. Maksud harta enggak ada gimana nih? Maksudnya jatuh tempo tapi peti cash enggak ada. Barang dihitung barang dagang ada. Dihitung sudah wajib zakat. Tapi kalau mengeluarkan pada waktu jatuh temponya, enggak ada uang cash. Berarti membutuhkan waktu untuk adanya uang cash. Maka ketika sudah ada uang cash, baru dia bayar. Watajibu zakatu fi malin sobiyin wa mali majnunin. وَتَجِبُ زَكَاتُ فِي مَالِ صَبِيِّنْ وَمَالِ مَجْنُونٍ. Zakat itu wajib atau diwajibkan di harta anak kecil dan di harta orang gila. Ada anak kecil punya harta? Ada. Ya. Hadiah orang. Kemudian orang gila ada harta? Ada. Ya, karena saking banyak harta dia gila. Wajib keluarkan zakat. Anak kecil ada harta boleh jadi datang bakonyo dia gihnya biti banyak-banyak kan. Ya, akhirnya dia punya harta simpanan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti tidak melihat kepada apakah dia baligh atau tidak baligh, berakal tidak berakal. Karena ini berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan individu. Li'umumil adillah, karena keumuman dalil. Wa yatawalla ikhrajaha anhuma waliyuhuma fil mal. Maka yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya adalah penanggung jawabnya. Anak kecil ayahnya, orang gila keluarganya. Lianna dhalika haqqun wajaba alaihima tadukhuluhun niyabah. Karena hal itu adalah wajib yang diwajibkan kepada mereka dan bisa dimasuki oleh kuasa, hak kuasa. Jadi bisa diganti. Ibadah ini bisa diganti. Ya, yang tidak bisa diganti diantaranya adalah puasa, sholat. Ya, itu tidak bisa diganti karena dia adalah ibadah badan. Wala yajuzu ikhraju zakati illa biniyatin. Tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Ini berarti perlu ada niat. Niat itu di hati. Kita mengeluarkan ini untuk zakat atau tidak zakat. Ya. Ketika kita mengeluarkan kita tahu, oh ini tahunya untuk zakat. Oh ini tidak, gitu ya. Innamal amalu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Wa ikhrajuz zakah amalun. Mengeluarkan zakat itu adalah sebuah amalan. Nabi mengatakan hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Sementara mengeluarkan zakat itu adalah amalan yang harus ada niatnya. Wal afdal an yatawalla sahibul mal tawzi'az zakah. Yang lebih afdal, pemilik harta langsung membagikan zakatnya. Ini yang afdal. Yang afdal ya. Liyakuna ala yaqinin min musuliha ila mustahaqqiha. Agar dia yakin sampainya harta ini kepada mustahik. Walau an yuwakkila man yukhrijaha anhu. Dia boleh juga mewakilkan kepada orang lain yang bisa mengeluarkan zakat untuknya. Jadi boleh diganti atau dia melakukan sendiri. Melakukan sendiri lebih afdal. Wa in talabaha imamul muslimin dafa'a ilaih. Jika penguasa, pemimpin meminta zakat ini, maka ditunaikanlah kepadanya. Aw yadfa'uha ila sa'i, atau dia bayarkan kepada sa'i. Sa'i itu adalah al-amilu alladhi yursiluhu al-imam lijiabati az-zakawat. Sa'i itu adalah petugas yang dikirim oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Ya. Nah, jadi Kalau seandainya ada perintah misalkan, ya, perintah misalkan harus keluarkan zakat melalui basnas. Ya sudah, harus kita keluarkan dan melalui basnas. Ya, kenapa? Karena ada perintah dari penguasa dan itu tidak menyelisih syariat. Ya, kalau ada perintah begitu, maka kita tunaikan. Kalau tidak ada perintah, maka hukum asalnya yang lebih baik itu dibagikan oleh si pemilik zakat atau muzaki itu sendiri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak. Fayaqulu dafi'u Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Ya Allah, orang yang membayar dia katakan, ya Allah, jadikanlah ini sebuah keuntungan, jadi jangan jadikan sebagai kerugian. Kita sudah belajari antara zakat dengan pajak berbeda. Dengan gharamah atau denda berbeda. Denda atau ya, denda dengan pajak mengurangi harta. Zakat menumbuhkan harta. Ya. Wa yaqul al-akhiz, yang mengambil, ajarakallahu fima ataita wa baraka laka fima abqait wa ja'ala laka tahura ja'alahu laka tahuran. Yang mengambil adalah mendoakan. Mendoakan orang yang memberi zakat. Orang yang memberi zakat, ya Allah, dikatakan, ya Allah, jadikanlah ini keuntungan, jangan jadikan kerugian. Orang yang mengambil mengatakan, ya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu balasan terhadap apa yang engkau beri dan memberkati bagimu apa yang telah engkau sisakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagimu untuk kesucian. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalim sadaqatan tutahhirum tuzakihim biha wa salli alaihim. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, itu zakat, yang bisa mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Wasalli alaihim, doakan mereka. Doakan mereka, yakni ud'u lahum. Doakanlah mereka. Ada orang menerima zakat, ada memberikan zakat kepada kita dan kita memang orang yang berhak, yakni karena miskin, maka kita doakan. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala balasmu. Semoga jazakallah khair, itu minimal. Ya. Qala Abdullah bin Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Abi Aufa dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada satu kaum yang mendatanginya dengan membawa sedekah, lalu Nabi mengatakan, Allahumma shalli alaihim, ya Allah, berselawatlah engkau kepada mereka. Selawat Allah kepada hambanya adalah pengampunan, kasih sayang. Wa idza kana shakhsu muhtajan wa min adatihi akhudh az-zakah dafa'aha ilayhi duna an yaqul hadhihi zakah li'alla yuhrijahu. وإن كان محتاجا ولم يكن من عاداته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. Kalau seandainya ada orang yang membutuhkan dan memang kebiasaan dia menerima zakat, artinya orang biasa menerima zakat, maka hendaklah dia bayarkan kepada orang tersebut tanpa menyebutkan kepadanya, ini zakat. Jadi kepada orang-orang fakir miskin, gak perlu lagi, Pak, Bu, ambu agih zakat, ambu kabu, ya. Gak perlu lagi. Karena memang mereka adalah orang yang berhak menerima zakat. Kenapa tidak perlu disebutkan? Supaya jangan bayi bawa hatinya. Ya, dengan bayi bawa hatinya dengan ucapan zakat itu. Allah yuharijahu, ya, memberatkan dia. Wa in kana muhtajan, apabila ada orang butuh, Walam yakun min adati akhudz zakah. Tapi kebiasaan dia tidak pernah ambil zakat. Kebetulan ini adalah dia susah kelihatannya. Ya, a'lamahu bi anna zakah. Beritahukan kepadanya ini zakat. Apalagi mungkin dia meminta, aduh susah sekali hidup saya sekarang nih. Ya, bisa bantu enggak? Oke, ini saya ada zakat ya, saya kasih. Oh, ikut zakat enggak tuh? Kalau zakat pun enggak tuh. Ada kayak gitu. Dia melihat dirinya enggak pernah, dia memang dia butuh. Tapi dia enggak mau menerima zakat. Nah, itu gunanya. Ya, memang dia, mungkin boleh jadi dia hidupnya biasa baik. Malah mungkin boleh jadi dia pernah mengeluarkan zakat. Kebetulan pada saat itu dia adalah orang yang sangat butuh. Tapi bukan kebiasaan dia menerima zakat. Kita sebutkan. Aku kalau lain namuah bagi zakat. Oh, kalau zakat enggak. Kalau yang lain enggak ada. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada pemuda meminta kepada dia, Nabi katakan, ya, minta zakat, dia kata, ini ya, zakat yang tidak boleh halal bagi orang yang mampu untuk mencari pencarian. Orang yang kuat, yang mampu dan pencarian. Kalau engkau terima, kalau engkau berhak merasa berhak, ya belah. Ah, gitu. Wal afdal ikhraju zakati kulli malin fi baladihi bi an yuwazzi'aha 'ala fuqara'i dhalika al-balad alladhi fihi al-mal. Yang paling afdal, yang lebih afdal, mengeluarkan zakat setiap harta di negeri orang tersebut. Ya, di negeri di mana dia tinggal. Dan membagikannya kepada fakir miskin negeri yang mana dia berada, di mana di negeri itu ada hartanya. Ini bekeraja Osiko, ya sudah keluarkan sini. Ya, di mana dia mendapatkan harta, disitulah bagi zakatnya. Itu yang lebih afdal. Wa yajuzu naqluha ila baladin akhar li maslahatin syar'iyyah. Boleh dibagi ke, dipindahkan zakat itu ke negeri yang lain kalau seandainya ada kemaslahatan syar'i. Kita lihat misalkan seperti di Mentawai, banyak sekali orang-orang miskin yang perlu kita berikan zakat. Sangat banyak, muslim lama, muslim baru, mu'alaf, ya. Banyak sekali. Ya, yang perlu kita berikan zakat. Mungkin kita dapatkan dari, mungkin dari Padang, mungkin dari Jakarta, mungkin dari mana. Boleh. Dia kirimkan zakatnya, kita bagikan di Mentawai. Kayakuna lahu qarabatun muhtajuna bi baladin akhar. Di antara contoh kemaslahatan yang lain adalah seperti dia memiliki dusana family yang dia memang ekonominya sangat lemah, butuh, dan dia berada di negeri lain, taruhlah di kampung, ya, perantau Minang di Jakarta atau di Padang, ya, ternyata kakak dia atau siapa di negeri yang lain yang jauh miskin, butuh bantuan, ya, maka kita kirimkan zakat kita kepada dia. Atau man hum ashaddu hajatan mimman hum fil balad alladhi fihi al-mal, atau orang yang sangat lebih membutuhkan, sangat lebih membutuhkan, ya, daripada orang yang berada di negeri yang dia mengumpulkan harta di situ, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, dibandingkan di Padang, di Mentawai, orang Mentawai jauh lebih, ya, lebih butuh lagi. Tapi bagaimana dengan orang ruang negeri? Mungkin butuh, tapi negeri awak lebih butuh dulu. Ya. Berikanlah kepada orang-orang yang ada di negeri kita yang sangat butuh sekali. لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. Dahulu sedekah atau zakat itu dikirimkan ke Nabi. Ya, zakat-zakat dari pedalaman-pedalaman dipindahkan ke Nabi, ke Mekah, ke Madinah. Lalu zakat tadi dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari Muhajirin dan Ansar. Taib. Kita sebutkan tadi yang lebih afdal itu di sini yang membagikan langsung adalah orang yang muzaki. Kalau seandainya dituntut untuk ke lembaga, diperintahkan oleh pemerintah, kita ikuti. Tapi kalau tidak, kita lihat afdaliyahnya. Apa hikmahnya ketika kita mengeluarkan zakat langsung? Kita mengeluarkan zakat. Hikmahnya sangat besar. Di antaranya adalah menghilangkan rasa kesenjangan sosial. Ya. Kita ilustrasikan. Ini rumah orang kaya, megah, mewah. Di sampingnya ada rumah gubuk, miskin. Kalau orang kaya tadi datang dia ke rumah orang miskin ini, ketuk pintu. Ah, ko zakat ambo tau niko. Atau tidak sampainya zakatnya, dia kasih. Orang miskin ini, waduh masya Allah, kayu-kayu tapi hatinya rendah. Lai pedulinya jujur awak. Ya? Aduh rasa cinta. Saling menghormati. Dia merasa cinta dengan orang miskin juga mencintai. Tapi kalau agen ke yang lain, ke lembaga, kapan lembaga itu tahu oh di samping rumahnya ada orang miskin? Enggak tahu kan? Lalu mungkin kayo-kayo banyak tapi makan surang sini. Ternyata dia dibagikan dari lembaga. Yang tahu dia, terima kasih ya lembaga ya katanya. Iko orang miskin, orang kayo gua banyak piti tapi tidak pernah nyepcali awal tu, kan? Sementara yang uang yang dikasihkan itu adalah uang dia. Ya. Nah ini salah satu hikmah gitu loh. Ya. Wajib 'ala imamil muslimin ba'thu su'ati qurba zamani wujubi zakah liqabdi zakatil amwali dhahirah. Diwajibkan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, imam muslimin yang penguasa, untuk mengirim petugas-petugas zakat. Kapan? Di waktu sudah mendekati jatuh tempo. Ini tahun ini kayaknya tahun wajib zakat, gitu ya. Kalau yang ada kan 30 April. Apa 30 April? SPT. Ya. Nah, kalau seandainya ada ini jatuh temponya zakat gitu kan. Dikirim oleh apa? Waktu dekatnya zakat. Liqabdi untuk mengambil zakat harta yang zahir. Mana zakat harta yang zahir? Seperti binatang ternak atau tanaman, biji-bijian, buah-buahan. Kan udah mulai musim panen. Musim apa? Panen padi. Ya sudah, berarti sebelum itu sudah siap-siap nih petugas untuk mendatangi atau disebarkan supaya bisa menghitung zakat-zakat petani. Nah, ini perlu nih. Kayaknya Basnas bikin gebrakan kayak gini ya. Ya karena Basnas lembaga resmi disokong oleh undang-undang. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi. Wa fi'li khulafaihi, perbuatan dari para khulafanya, Abu Bakar, Umar dan Uthman serta Ali, wa man ba'dahum, dan pemimpin-pemimpin atau khalifah-khalifah setelahnya. Wa jara 'alaihi 'amalul muslimin, perbuatan kaum muslimin berlaku seperti itu. Pemerintahan dia mengirim pas musim-musim panen ya, sudah dikeluarkan datang. Biasanya kan pakai musim-musim. Kalau di Arab Saudi itu ada musim-musimnya, musim panen kurma itu udah pasti itu musim panas. Enggak ada kurma panennya waktu musim dingin, enggak ada. Ya, musim semi itu mulai dia buka mayangnya. Mulai dia mau berputih gitu. Ya. Nanti di Agustus, Juli, Agustus itu Juli lah. Ya, di Juli itu sudah ya tak, satu bulan lagi itu sudah mulai panen dia. Ya. Nah, jadi ada musim-musimnya. Musim padi mungkin begitu juga ya. Wa li'anna man minan nas man lahu man lahu turikun man lahu turika lam yukhrij zakah. Karena sebagian dari orang kalau seandainya didiamin dia tidak ngeluarin zakat. Ya. Wa minhum man yajhal wujubaz zakah, di antara mereka tidak mengetahui wajibnya zakat. Fa irsalu su'ati fihi tadarukun li hadzal khatar. Mengirim para petugas zakat adalah untuk menutupi, ya, menutupi bahaya ini. Bahaya apa? Bahaya tidak mengeluarkan zakat. Wa fi ba'ath as-su'ati as-su'ati aidan takhfifun 'ala an-nas. Dalam mengirim petugas-petugas zakat ada juga untuk meringankan kepada manusia, wa 'i'anatun lahum ala ada'i zakah, dan membantu mereka dalam menunaikan zakat. Baik. Zakat ini luar biasa ya. Dari ujung jalan ini sampai ke lapai. Lapai, ke alai. Coba berapa toko kiri kanan? Coba dihitung berapa zakatnya? Luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau zakat tadi, ya, zakat kalau orang berusaha buka kedai, ingin cari kehidupan, ya, pasti modalnya tidak kurang dari 50 juta lah isi kedainya. 50 juta 2,5, ya, berapa tuh dapatnya? Berapa? 2,5, 1 juta. Berapa? Kalau 100 juta, 2,5 kan? Berarti 1,25, 12,5 ya. 1,250. Berapa toko? Hitung aja toko. Ya, mungkin lebih dari 200. Nah, sudah berapa itu? Baru satu jalan pojok ini aja baru. Ya, belum lagi di pasar, belum lagi. Ini yang harus dikeluarkan. Jangan kalau pegawai ya sudah gampang ya. Tapi ini yang perlu nih. Diingatkan kepada mereka, membantu mereka. Kalau mereka tidak mengeluarkan zakat kan bahaya bagi mereka. Pertama, dosa bagi mereka. Yang kedua, itu bisa membahayakan harta mereka sendiri. Ya. Baik. Nah, ini sebuah gebrakan yang harus dilakukan. Wal wajib 'alal muslim. Wajib bagi muslim ikhrajuz zakah 'inda wujubiha. Wajib mengeluarkan zakat ketika jatuh tempo wajibnya. Kama sabaqa min ghairi ta'khirin wala taraddudin, tanpa diundur-undur dan tanpa ragu-ragu, harus keluarkan segera. Wa yajuzu ta'jilu ikhraj az-zakah qabla wujubiha li hawlaini fa aqal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala min al-Abbas sadaqata sanatain. Boleh menyegerakan atau menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum wajibnya dengan tempo 2 tahun. Yani dia mengeluarkan zakat untuk 2 tahun yang akan datang, boleh walaupun belum wajib. Kalau sudah wajib harus dikeluarkan, enggak gitu ya? Jatuh temponya apabila sudah jatuh, apabila sudah haul, yakni jatuh tempo wajib bukan zakat. Tapi bolehkah lebih awal? Contoh, misalkan jatuh temponya di bulan Zulhijjah, lalu dikeluarkannya di bulan Ramadan, boleh atau tidak? Boleh. Ya, wajib dia kan di Zulhijjah. Tapi dia pengen mendapatkan, pertama dia pengen mendapatkan keutamaan mengeluarkan bersedekah di bulan Ramadan, lalu dikeluarkannya. Maka boleh jadi dia keluarkan zakatnya, apa yang atau prediksi berapa dia harus mengeluarkan zakatnya. Biasanya mungkin dia mengeluarkan zakat 10 juta, nah sekarang dia coba loh, saya keluarkan zakat 10 juta. Nanti setelah jatuh Zulhijjah dihitung lagi. Oh, ternyata zakat yang harus dikeluarkan 12 juta, tinggal nambah 2 juta lagi. Ya, dia boleh cicil lebih awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan dari Abbas zakat 2 tahun. Maka boleh. Ya. Kama rawahu Ahmad wa Abu Dawud, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا إِذَا نَعَقَدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ عِنْدَ جُمْهُرِ الْعُلَمَاء. سواء كان الزكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض التجارة إذا ملك النصاب وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف. Maka boleh mengeluarkan zakat sebelum wajibnya apabila sebab wajib itu ada. Maksud sebab wajib ini apa? Di antara sebab wajib apa? Adanya nisab. Jadi bagaimana? Sekarang dia ada nisab. Ya? Ada nisabnya. 1 tahunnya baru haulnya 1 tahun. Karena sudah ada nisab, dia keluarkan lebih awal. Ya, maka boleh dikeluarkan. Dia tidak punya nisab, dia keluarkan zakat. Sahkah zakatnya? Hah? Tidak. Karena dia tidak wajib zakat kok. Ya. Tidak wajib zakat. Wajib zakat itu diantara adalah nisab. Kalau haul, masa tempo itu ada khilaf tadi kita sebutkan. Tapi kalau belum sampai nisabnya, uang cuma 2 juta. 2 juta. Alun dia makan lagi. Kalau dipakai makan tinggal 100 ribu. Gimana mau mengeluarkan zakatnya? Dia adalah orang yang tidak sampai uangnya 1 nisab. Tapi kalau seandainya misalkan dia bergaji 15 juta, dia pakai 5 juta, sisa 10 juta, dia simpan. Setelah dia simpan, besoknya dia keluarkan zakat. Yang boleh atau tidak? Hah? Boleh. Karena masa dia baru 1 tahun yang akan datang, itu wajibnya. Tapi karena dia sudah punya nisab, nisabnya nisab perak, buat 5 juta, taruhlah 5.950.000. Ya, lebih awal dia keluarkan boleh. tapi keluarkan kebutuhannya. Ya, ya seperti baik itu zakat ternak atau zakat biji-bijian atau zakat uang atau barang dagangan, jika dia memiliki nisab. Ini garis bawahnya. Wa tarku ta'jil, untuk tidak menyegerakan zakat, afdal, lebih baik. Itu apa? Khurujan minal khilaf. Supaya kita tidak berdebat. Ya, supaya kita keluar dari perdebatan. Sudah. Wa tunggulah sama-sama, wa tunggu waktunya, kita keluar zakatnya. Selesai. Tapi kalau seandainya kita datangin, ada orang lain datang gitu lah, minta dia, kita lihat memang sangat butuh. Ya, zakat kita yang kemarin sudah habis. Ini sudah masuk pada waktu tahun berikutnya gitu kan. Nisab kita ada. Sudah kita keluarkan zakat. Atas niatnya adalah zakat untuk tahun yang akan datang. Kalau sedekah mungkin barek, sudah zakat aja dikeluarkan, gitu kan. Tidak masalah, silakan. Ya wallahu taala alam. Nah. Silakan adzan, barakallahu fik. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Alhamdulillah. Dengan demikian selesai bab pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penjelasan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, dan ini cukup panjang juga ya. Kita masuk dalam tanya jawab. Kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Berdosakah kita jika kita tidak membayar pajak? Kita sebagai warga negara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati ulatul amr. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita mentaatinya. Di pemerintahan Saudi sekarang ini sudah ada juga kewajiban pajak, dan tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada fatwa dari ulama yang melarang untuk mengeluarkan pajak. Maka dalam hal ini kalau seandainya kita melarang atau melanggar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mentaati perintah atau mentaati walatul amr, dan kita mentaatinya tidak pada hal-hal yang diharamkan, ya, maka ini ada sebuah kewajiban. Kalau kita melanggar tentu bisa, boleh jadi bisa kita dapat dosanya. Wallahu alam. Jika kita kredit motor atau mobil kepada leasing, jika kita terlambat membayar angsuran, maka kita katanya tidak apa-apa karena tidak ada denda. Begitu pemahamannya, realitanya gimana? Ya, membeli motor jika sudah ditetapkan harganya, harga flat, lalu kita diberikan untuk mencicil, maka itu boleh tanpa ada penambahan atas keterlambatan. Tapi yang sekarang harganya 15, tapi bayarnya sekian, tahu-taunya nilainya menjadi 20, itu namanya riba. Ada penambahan disebabkan oleh waktu. Tapi kalau dari awal ini harganya 20, maka boleh kita belinya yang 20. Jadi dipastikan yang harga mana gitu loh. Jika misalnya ada seorang pegawai yang memiliki gaji pas-pasan. Ya, ini yang bagus. Yang pas-pasan ini bagus. Ya, pas pengen ini ada, pas pengen itu ada. Atau kurang karena juga untuk bayar hutang misalnya. Bagaimana zakatnya Ustaz? Apakah mendapatkan keutamaan zakat? Bagaimana zakat Ustaz? Agar mendapatkan keutamaan zakat. Apa yang mau dizakatkan? Dia yang harus menerima zakat. Ya. Ustaz, ana hamba Allah dari Payakumbuh. Ana mau bertanya, ana punya bayi perempuan umur 3,5 bulan. Sehari-hari tidak pakai pempes. Pakaian ana sering kena pipis bayi. Bagaimana cara membersihkan pipis bayi ketika anak akan melaksanakan sholat atau mengaji? Jika seandainya bayi perempuan, maka bayi satu hari, maka pipisnya sama dengan pipis nenek-nenek, yakni najis sedang. Tapi kalau dia adalah anak laki-laki, maka najisnya adalah najis mukhaffafah, yaitu ringan, cukup dengan membersihkan di bagian yang kena. Itu jika seandainya bayi tadi hanya mengkonsumsi ASI, yakni air susu. Ya. Tapi kalau perempuan mulai dari awal pertama dia lahir, itu status pipisnya sudah seperti pipis dewasa. Harus dibersihkan atau dicuci. Wallahu a'lam. Apa hukumnya berobat ke rumah sakit karena pakai uang jasa raharja? Misalnya ketika kecelakaan habis itu pihak rumah sakit tidak menerima BPJS, pihak rumah sakit menyarankan untuk urus jasa raharja. Akhirnya keluarlah diklaim dari jasa raharja. Bagaimana hukumnya? Sementara kita ada uang untuk berobat seperti operasi. Taib, jasa raharja itu adalah santunan dari pemerintah, baik dia bayar atau tidak bayar. Orang yang jalan kaki, dia bayar enggak? Bayar jasa raharja enggak? Enggak ada. Tapi dia ketabrak oleh motor atau mobil, itu disantunin oleh jasa raharja. Maka kita lihat ini adalah santunan umum gitulah. Berbeda dengan apabila kita masuk ke asuransi yang pakai premi. Kalau kita tidak bayar, kita enggak dapat. Kalau kita baru dapat jika kita bayar preminya. Ini yang dimakan dengan jasa raharja, asuransi tijari. Asuransi konvensional yang dilarang oleh ulama. Wallahu a'lam. Apapun jasa raharja atau BPJS itu hampir mendekat kepada ta'awuni, ya, ta'min ta'awuni atau asuransi gotong royong, ya. Wallahu a'lam. Harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta istri. Enggak, harta suami bukan harta istri. Ya, harta suami yang merupakan nafkah kewajiban itu haknya istri. Lebih dari itu tidak ada haknya istri. Harus minta izin kepada suami. So kalau seandainya itu adalah harta istri, enggak perlu lagi dia minta izin kepada suami. Ya. Bagaimana jika seorang suami mengikhlaskan hutang yang belum dibayarkan saudaranya atau temannya tanpa sepengetahuan orang yang berhutang? Padahal istri berat untuk mengikhlaskan. Itu hartanya suami. Suami mau ikhlaskan atau tidak mengikhlaskan itu terserah suami. Enggak ada hubungannya dengan istri. Walaupun istri berat hati, itu harta suami. Ya. Jika suaminya meninggal, apakah boleh istri menagih hutang tersebut? Ya, kalau seandainya memang dia punya hutang dan itu adalah harta suami, maka istri menuntut. Kenapa? Karena itu adalah hak warisan dia. Ya. Tapi ketika suami masih hidup, suaminya memaafkan, sudah, enggak boleh lagi dia tuntut kalau suaminya meninggal dunia. Suami jika dia sudah menunaikan kewajibannya memberikan nafkah, sisa uang suami itu haknya suami. Dia mau kasih orang tuanya, dia mau ngasih saudaranya, mau ngasih siapa, itu hak dia. Ya. Anda mengajar di sebuah rumah Al-Quran yang Anda menerima bayaran per bulannya, gaji. Terkadang dalam sebulan atau dua bulan sekali ada beberapa murid yang memberi Anda hadiah seperti baju, sepatu atau tas, terkadang amplop isi uang. Bolehkah Anda menerimanya, Ustaz? Apa hukumnya secara syar'i? Lebih baik dalam hal ini kita minta kita berikan informasi kepada pengasuh atau pengelola rumah Al-Quran itu. Karena kita di situ ya digaji. Walaupun imbalannya ada gaji kita sesuai dengan jumlah anak. Akan tapi lebih baik kita menginformasikan kepada yang memiliki rumah Quran tersebut. Bolehkah mengeluarkan zakat harta sekali sebulan, Ustaz? Boleh, asalkan ada nisab. Kalau enggak ada nisab, enggak zakat namanya. Sedekah. Saya sudah mendaftar haji reguler 10 tahun yang lalu dan insyaallah 20 tahun lagi berangkat. Ya. Alhamdulillah satu tahun belakang ini saya diberi rezeki yang banyak oleh Allah sehingga tabungan saya sampai 1M. Pertanyaannya, apakah saya wajib haji plus karena tabungan saya mencukupi untuk haji plus ataupun menunggu atau boleh menunggu antrian haji 20 sehingga umur saya 40 tahun? Enggak, wajib antum pergi dengan haji plus. Bukan haji plus lagi, furada. Hari ini berangkat, daftar hari ini berangkat. Kenapa? Karena antum sudah punya uang. Kewajiban sudah ada, jangan dikaitkan dengan uang yang bayar 25 juta dulu. Ya. Kewajiban, enggak tahu apakah masih bisa masih hidup 20 tahun yang akan datang. Enggak ada yang menjamin. Kewajibannya sudah ada pada pundak kita. Maka wajib segera cari, kalau memang sudah ada 1M, cari ya travel furoda yang bayarannya mungkin 300 juta, ada yang 250 juta, ya bermacam-macam. Kalau ONA Plus pun sekarang mendaftarnya kurang lebih 5 tahun. Harga 5 ONA Plus itu ya hampir 200 juta, 180, ya 150. Wallahu a'lam. Apakah tabungan juga ada zakatnya? Apa syarat dan berapa? Ya itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya, tabungan itulah yang dikeluarkan zakatnya. Kan zakat itu adalah harta yang numpuk. Itu yang kita keluarkan. Syaratnya sampai nisab umurnya 1 tahun. Setiap masih ada nisab, setiap tahunnya dikeluarkan. Waduh, susah banget nanti uangnya keluar. Kalau mau tidak mau dikeluarkan zakatnya, sudah dikeluarkan zakat semuanya. Sedekahkan, wakafkan. Nah, ya. Jika mempunyai uang 20-30 juta, manakah yang terbaik? Daftar haji dulu atau berangkat? Namun berangkat 23-24 tahun atau umrah duluan, daftarkan haji dulu. Daftarkan haji. Berarti kita sudah punya niat dan niat kita sudah kita realisasikan dengan mendaftar haji. Mau berangkat apanya, wallahu alam, itu ilmul ghaib. Apa yang menghalang Anda 2 tahun 3 tahun lagi Anda akan berangkat? Kan enggak ada ya yang akan menghalangi. Tapi syarat untuk mendaftar, syarat untuk berangkat sudah ada. Apa? Mendaftar. Keluar porsi kita. Ya, kapan mau berangkat serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sudah mendaftar, tahunnya tahun besok ada lagi uang 25 juta, bisa pergi umrah, ya pergi umrah. Ya. Tapi kewajiban kita sebagai orang yang niat kita untuk melaksanakan haji sudah terrealisasi dengan kita mendaftarkan diri kita untuk haji. Wallahu a'lam. Apa kategori miskin dan fakir? Bolehkah kita meminta zakat? Insyaallah nanti. Ya, pekan depan insyaallah taala tentang kategori zakat. Fakir miskin ya. Mohon penegasan terkait hukum pemberian hadiah dari orang tua siswa ke guru di akhir tahun ajaran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadiyatul ummal ghululun. Hadiah yang diterima oleh pegawai, dia guru atau pegawai biasa, tapi dia digaji oleh lembaga dia tempat bekerja. Maka hadiah yang diterima itu adalah harta ghulul, harta haram. Ya. Kalau ada yang menerima, laporkan ke atasan. Nanti atasan punya wewenang mau dikasihkan ke kita atau mau dikasih ke mana, dia punya wewenang. Apakah pedagang yang memulai usaha dengan uang pinjaman tetap terkena zakat barang dagangan? Apakah usaha yang bergerak di bidang jasa juga terkena zakat seperti zakat barang dagangan? Contoh usaha toko jasa servis HP. Orang punya mobil banyak, travel. Itu dia menjual apa? Menjual mobil atau menjual jasa? Mobilnya ada zakat enggak? Enggak ada. Apa zakatnya? Kumpulan dari uang yang dia terima, kemudian dia tabungkan, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah begitu juga tukang, ada enggak zakatnya? Kalau dia punya, dia penghasilannya bagus, dia bisa menyimpan, itulah zakatnya yang dikeluarkan. Ya, jadi uang yang dia kumpulkan. Ketika dia buka pedagang dari uang pinjaman, ya, pinjaman tetap terkena zakat barang dagangannya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya untuk urut tijarah uang perdagangan atau barang perdagangan, berapa aset dari barang yang dijual, termasuk di gudang dan seterusnya, berapa uang cashnya, berapa piutangnya, lalu dikurangi dengan hutangnya. Jika sisa hutang itu sampai nisabnya, dikeluarkan zakat yang nilai yang tersisa setelah dikurangi hutang. Ya. Bolehkah memberikan zakat kepada keponakan atau anak tante yang kurang mampu dikarenakan terlilit hutang dan kerja sebagai guru honorer yang hanya bisa buat biaya hidup sehari-hari? Jika diperbolehkan, apakah ketika uang diterima ke penerima zakat tersebut bebas untuk menggunakan uang tersebut atau hanya untuk bayar utang saja? Ya, kalau seandainya dia tidak ada lagi dia punya hutang dan tidak ada yang bisa membayar hutang, dia tidak punya aset untuk membayar hutangnya, maka kalau dia bayar hutang berkurang makannya. Nah, maka zakat yang kita keluarkan adalah untuk pembayar hutang. Baik, kalau seandainya kita kagian kinyo, kironya dibaliannya HP. Kopi tapi piti mumpung kok, tidak boleh. Maka caranya bayarkan hutangnya kepada orang yang berhutang. Jadi kita keluarkan zakat kita, utangnya kepada siapa? Si A, sudah dia datang kepada si A, ini utang keponakan saya, berapa utangnya? Oh 10 juta, ini 10 juta. Ya, jadi tidak mesti diberikan kepada dia. Khawatir nanti berikan kepada dia enggak jadi bayar hutang. Bukan status dia hutang, dia boleh menerima-nerima uang untuk keperluan lain. Tidak. Dia menerima zakat karena hutang yang dimiliki dan dia bayar hutangnya nanti. Yang kedua, bagaimana kalau kita tertunda membayar zakat lebih dari 5 tahun ketika dahulunya ingin zakat sesuai dengan emas, dan sekarang mau zakat berdasarkan perak dengan perkiraan harta saja, harga saja, tidak pasti bilangan zakatnya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan uang zakat, apakah zakat sah diterima ketika tidak tahu pasti bilangnya berapa, hanya perkira saja? Jika seandainya sudah 5 tahun tidak mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya 5 tahun. Ya, keluarkan zakatnya 5 tahun. Jadi 1 tahun kurang lebih berapa, kalikan 5. Karena ini adalah hutang yang harus ditunaikannya, ini hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan. Ya. Kalau dia tidak tahu persis, ya hitunglah dengan persis. Ya, kalau tidak diperkirakan yang lebih mendekat perkiraannya, kemudian diperbanyak sedekah. Karena sedekah itulah yang akan menyempurnakan kekurangan dari zakat wajib. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Shallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah kajian rutin bersama Buya Muhammad Al-Fisyad LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam sepekan di Masjid Al-Hakim, Jalan Gajah Mada, Gang BPKB 2 Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Setiap hari Senin, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, waktu Maghrib sampai dengan selesai, dalam pembahasan Kitab Syarah Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Shalih Fauzan. Setiap Senin sampai Kamis, pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat, Ba'da Subuh sampai dengan selesai, dalam pembahasan Kitab Syarah Sahih Muslim. Setiap Ahad pagi, pukul 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, dalam pembahasan Kitab Adab-Adab Menuntut Ilmu. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451 XBSM atas nama Yayasan Dar El Iman. Dan untuk donasi Yayasan Dar El Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.